merasa tua, tetaplah kau selalu di sini menemani aku bernyanyi. Saat rambutku mulai rontok, yakinlah ku tetap setia memijit pundakmu hingga kau tertidur pulas. Genggam tanganku saat tubuhku terasa linu, ku peluk erat tubuhmu saat dingin menyerangmu. Kita lawan bersama dingin dan panas dunia. Saat kaki telah lemah, kita saling menopang. Hingga nanti di suatu pagi, salah satu dari kita mati. Sampai jumpa di kehidupan yang lain. Aha. Saat perutku mulai buncit, yakinlah ku tetap terseksi. Woohoo. Tetaplah kau selalu menanti nyanyianku di malam hari. Genggam tanganku saat tubuhku terasa linu, ku peluk erat tubuhmu saat dingin menyerangmu. Kita lawan bersama dingin dan panas dunia. Saat kaki telah lemah, kita saling menopang. Hingga nanti di suatu pagi, salah satu dari kita mati. Sampai jumpa di kehidupan yang lain. Sampai jumpa. Di kehidupan yang lain. Track 19.